الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد صدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Kita masih membahas ya, ini an-naqid as-salis ya, masih berkaitan tentang pembatal yang ketiga itu man lam yakfir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabuhum. Itu orang yang dia tidak mengkafirkan orang musyrikin, itu orang kafir, ataupun dia ragu terhadap kekafirannya, bahkan bisa jadi orang tersebut membenarkan ya, pemikiran atau perbuatan kekufuran mereka, maka di sini kafaro, terjatuh kepada kekufuran. Dan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana ya, bagi seorang muslim ketika buruk muamalah terhadap orang-orang kafir ya, bayang banyak ala takfir al kufar ahkam kathirah, karena banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan terhadap orang-orang kafir. Khamisan, sekarang yang kelima ya, sikap seorang muslim terhadap orang kafir. Wa minal ahkam al-mutarattibati ala takfiril kuffari wal bara'ati. Dan termasuk ya, hukum yang harus diketahui oleh seorang muslim ya, al-mutarattibah, yang sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, al-takfir al-kufar wal-bara'ah, untuk mengingkari kekufuran orang-orang kafir, dan juga harus bara'ah, berlepas diri dari mereka, yaitu wujubul hijrati. Nah, yang kelima adalah wujubul hijrati alal muslimi min biladihim, wajib untuk berhijrah. Jadi seorang muslim wajib meninggalkan negeri yang di situ banyak kekufurannya, atau negeri kafir, jelas negeri kafir, min biladim, dari negeri mereka. Fayajibu 'alal muslim alladhi la yaqdir 'ala idhari dinihi. Dan tentunya wajib bagi seorang muslim ya. Seorang muslim diwajibkan apa? Untuk meninggalkan atau berhijrah ke negeri yang lebih baik, yaitu negeri muslim. Alladhi la yakbir, karena mereka tidak mampu lagi, ala idhari dinihi, tidak mampu lagi untuk menampakkan ya, agamanya, tidak bisa lagi. Adzan tidak bisa, sholat berjamaah tidak bisa, atau mungkin syiar yang lainnya sudah dimatikan. Maka hendaklah ayyuhajira ila biladil muslimin, hendaklah dia berhijrah, pergi ya, meninggalkan negeri kekufurannya kepada negeri al muslimin. Ini wajib ya. Ini adalah sikap seorang muslim ya. Apabila mengetahui bahwa situ sudah terjadi banyak kekufuran atau negeri kafir, maka hendaklah dia pergi ke negeri yang lebih baik ya. Kalau sekarang kebalikannya ya, orang malah ziarah berkunjung ke negeri-negeri kafir. Ya, alhamdulillah ya. sungguh itu termasuk dari kejahilan atau bisa jadi al-hawa, karena terdorong dari hawa nafsunya. Kama hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatu firaran bidinihi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah dan juga para sahabatnya, firaran bidinihim, untuk menyelamatkan apa? Agamanya. Jadi bukan berarti kita pergi itu dalam agama, karena tidak bisa lagi kita untuk menegakkan syiar Islam. Adzan tidak bisa, tidak boleh terdengar lagi. Salat berjamaah juga ditutup masjidnya. Apalagi? Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berkaitan syiar al-Islam sudah dimatikan. Maka hendaklah dia untuk berhijrah, wajib. Ini juga sebagaimana yang telah Rasulullah dan juga para sahabatnya, mereka pergi karena ishtadda al-musyikin alaihim, karena kuatnya teror terhadap Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Para sahabat tadi pergi ke Habasyah, negeri Afrika, Habasyah mungkin sekarang apa, Ethiopia. Kemudian Rasulullah SAW dia berhijrah kemana? Ke Madinah. Wala yabqa al-muslim fi biladil kuffar, dan juga tidak boleh tinggal lagi seorang muslim di negeri kafir. Idza kana la yaqdir ala idhari dinihi, apabila dia sudah tidak mampu lagi untuk menampakkan agamanya. Kecuali di situ ada hajah, misalkan seorang di negeri muslim ziarah mungkin berobat atau tijarah dalam waktu sementara, bukan terus menerus. Wa huwa yaqdir 'ala al-hijrah. Jadi la yabqa al-muslim fi biladil kufar idza kana la yaqdir 'ala idhari dinihi wa huwa yaqdir 'ala al-hijrah. Jadi tidak pantas seorang muslim untuk tinggal di mana? Di negeri kafir. Negeri kafir, apabila dia sudah tidak mampu lagi untuk menampakkan apa? Keislamannya. Tidak ada syiar Islam di situ. Dan juga dia mampu untuk apa? Pergi. Jadi dua syarat ini. Pertama, tidak bisa mu ala idhari dinihi, tidak mampu lagi untuk menampakkan apa? Agamanya. Yang kedua apa? Wahu yakbir alal hijrah, dan dia mampu untuk hijrah. Nah, ini. Kama qala subhanahu wa ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sungguhnya malaikat telah mewafatkan orang-orang yang di situ mereka tidak mau berhijrah. Katakan zalimi anfusi, mereka telah berbuat zalim terhadap dirinya. Qalu fima kuntum, kenapa kalian ini tidak mau berhijrah istilahnya. Qalu kunna mustada'ifina fil ard, kata orang yang tadi tidak mau berhijrah. Kami tidak mampu, mustad'afin, kami terlemah di sini, di muka bumi ini. Qalu alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha. Lalu malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas, maka hendaklah kalian itu pindah dari negeri yang di situ banyak kekufurannya. Fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ulama wahum jah, tepatnya neraka jahanam. Saat masyur dan ini adalah tempat yang paling jelek. Jadi ancamannya apa? Jahanam. Jadi bukan main-main. Orang yang sudah dia ngerti tentang Islam, kemudian masih tinggal di negeri kafir dan di situ dia tidak bisa berdakwah, tidak bisa menampakkan apa? Keislaman atau syar Islam di situ. Wajib bagi untuk pergi apabila dia sudah mampu untuk meninggalkan negeri tersebut. Baik, karena apa? Ancaman adalah naru jahannam. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang lemah, dan baik itu dari laki-laki ataupun juga wanita. Lemah. Jadi kalau orang lemah, mungkin orang tua atau orang yang kesakitan atau juga anak kecil, yang tidak mampu lagi untuk pergi wala yahtaduna sabila, tidak tahu cara jalan untuk berhijrah. Fa ulaika asallahu ayyafu anhu wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mudah-mudahan mengampuni mereka semua, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun. Fal ladzi la yastati'u ayyuhajira, orang-orang yang tidak mampu untuk berhijrah, fa innahu ma'dzurun. Ya. Artinya dia tidak mampu, maka dikatakan ma'dzur, ya, memiliki udzur. Ya. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin alladhi yastati'u, adapun ya, akan tapi orang yang dia itu mampu untuk apa? Hijrah, maka fatajibu alaihi al-hijrah. Fatajibu alaihi al-hijrah. Maka wajib baginya untuk berhijrah. Fala yajuz lahu ayyuqim baina adhuri al-musyriki. Maka tidak boleh lagi dia untuk mukim, tinggal di negeri kafirnya. Apalagi di situ syiarnya orang kafir itu lebih kuat. Karena dikhawatirkan apa? Agamanya. Bahkan Nabi dan juga para sahabat itu yuhajir dalam rangka apa? Firaran bidinihim, untuk menyelamatkan agamanya. Artinya terlebih-lebih di zaman sekarang banyak sekali ya, artinya kerusakan, kalau di sini rusak negeri tersebut ataupun kampung tersebut, tidaklah berpindah, merapat kepada tempat yang lebih baik ya. Karena dikhawatirkan agamanya tidak terselamatkan, agamanya dan juga keluarganya. Baya jibu baina adhuril muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam anna bari'un min kulli muslim yuqimu baina adhuri al-musyriki. Bahkan Rasulullah sendiri itu mentahdir ya istilahnya, ataupun berlepas diri. Saya berlepas diri kepada setiap muslim yang masih tinggal di antara orang-orang musyrikin yang mereka itu kuatnya di dalam syiar mereka. Jadi hati-hati. Rasul sudah berlepas diri, tidak mau lagi menolong. Wajib ya. 'ala alladhi la yaqdir 'ala ayyad huri dinihi ayyad huri dinahu ayyuhajira. Maka wajib bagi orang yang di situ tidak mampu ya. Alladhi la yaqdir 'ala, tidak mampu lagi untuk apa? Menampakkan syiar agamanya, untuk berhijrah. Wal hijrah qarinatul jihad fi sabilillah azza wajalla. Karena hijrah tersebut juga termasuk daripada apa? Qarinah al-jihadnya. Pendamping dari jihad fi sabilillah azza wajalla. Hampir mirip. Faja'a dzakaraha maqrunatan ma'al jihad, bahkan di dalam ayat juga digandengkan antara apa? Hijrah dan al-jihad. Qala ta'ala innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berhijrah dan berjihad fi sabilillah. Artinya digandengkan antara hijrah dengan apa? Al-jihad. Berarti amalannya termasuk amalan yang paling besar, karena kita meninggalkan suatu negeri yang di situ kita sudah mapan, kita balik lagi apa? Datang ke suatu tempat yang kita tidak tahu di situ apakah kita bisa maju dalam sisi finansial, ya, ekonomi atau yang lainnya. Karena kita tahu kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan min anwa al-jihad. Nifal hijrah amruha 'azimun. Maka hijrah perkara yang sangat besar dalam Islam, fil Islam. Wa hiya al-intiqal min biladil kufr ila biladil muslimin firaran bid-din. Jadi al-hijrah itu al-intiqal, berpindah dari min biladil kufur ila biladil muslimin. Dan tidak boleh kembali lagi. Ya. Tidak boleh kembali lagi. Kalau dia ingin berkunjung, tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi harus kembali lagi ke negeri muslim. Al-intiqal min biladil kufur ila biladil muslimin dalam rangka apa? Firaran bid-din, agar agamanya itu terselamatkan, menyelamatkan agamanya. Kemudian yang keenam, bagaimana sikap seorang muslim terhadap apa? Orang-orang kafir. Kalau yang kelima kan pahamnya. Ketika kita berhijrah, disuruh berhijrah kalau masih tinggal di negeri kafir, ya, harus berhijrah. Syaratnya apa? Kalau di situ kita tidak mampu untuk menegakkan agama Islam atau tidak ada syiar Islam, kemudian yang kedua kita mampu untuk pergi, ya, itu. Kemudian yang keenam, wa mimma yatarattabu 'ala takfiril kuffar, ya, 'ala takfiril kuffar, adam bada'atul musyrikin wal kuffar bissalam. Kemudian yang keenam, ya, masih berkaitan dengan sikap seorang muslim, ya, terhadap pengingkaran orang-orang kafir, ya, atau mengingkari perbuatan-perbuatan orang kafir, yaitu adam, tidak boleh memulai, ya, mengucapkan salam, memberikan salam kepada siapa? Orang musyrikin dan juga orang-orang kafir. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wal nasara bissalam. Jangan kalian itu memulai, ya, terhadap orang Yahudi ataupun juga terhadap orang-orang Nasara itu dengan mengucapkan salam. Wa idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Dan apabila mereka memberikan salam kepada kalian, ya, baik dari kalangan ahlul kitab, maka jawablah apa? Alaikum. Ya, alaikum aja. Mungkin dia mengucapkan assalamualaikum. Ya, kita jawab apa? Alaikum. Ya. Ini poin yang keenam, ya. Kemudian poin yang ketujuh, satu lagi. La yasduruna fil majalis, ya, wala yasah lahum at-tariq. Jadi jangan memberikan peluang untuk duduk di majelis. Ya. Ada orang kafir, udah jangan kasih duduk, istilahnya. Jangan kasih duduk. Ya. Jadi dia mau ke sini, ya, alangin. Wala yasah lahum at-tariq, ataupun juga ketika jalan. Kalau kita kan kalau jalan, kalau ada mobil ataupun orang lewat, minggir, ya. Kalau terhadap orang kafir, apalagi kafir dia benar-benar tidak suka terhadap orang muslim, ya, menampakkan kekufurannya dan juga membenci orang muslim, ya. Wala yafsah lahum at-tariq, jangan diberikan jalan. Udah, enggak usah jalan. Alingin lah istilahnya. Ini siapa yang bilang? Rasulullah. Qala sallallahu salam, fa idza laqitum ahadun fi tariq fadturuhu ila abyaqi. Artinya kalau sudah ketemu orang seperti itu, orang kafir di antara mereka, yang ketika di jalan sudah jagain istilahnya. Ya, jadi jangan dikasih jalan. Fala yamna'una minal ubur wal murur. Jadi di situ orangnya tidak boleh apa? Lewat, ya. Jadi tidak terlarang untuk menghalangi orang tersebut melintas, ya, melewatinya. Walakin la yasah lahum wa yaqaddimuna fil murur, ya. Kama yasah lil muslim. Ya. Jadi apabila mereka lewat, ya, melintas ataupun juga nanti duduk di suatu halaqah, itu jangan dikasih peluang, ya. Dan juga jangan disuruh duluan, kita yang duluan, ya. Mau ngebut istilahnya, palingin istilahnya kayak gitu, ya. Itu kalau terhawa orang-orang kafir, jadi kama yafsah lil muslimin, berbeda kalau terhadap orang-orang muslim. Walakin yatrukuna fayatuna min jawani tariq ihanatan lahum. Kenapa dilakukan seperti itu? Untuk menghinakan mereka, ya, melecehkan mereka. Li'anna Allah ahanahu. Karena Allah sendiri sudah memberikan pelecehan terhadap mereka. Artinya mereka termasuk orang-orang yang jelek. Ini yang ketujuh. Ini mengenai perkara-perkara yang harus kita ketahui, ya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang kafir. Kalau kita kadang sebaliknya, ya. Karena tidak mengerti, tidak paham, jahil, ya. Atau juga mungkin ngerti, paham, cuman gak enakan. Kalau tidak enakan berarti sudah mengingkari Alkitab, wassunnah. Jadi harus ada tertanam di dalam diri kita bahwasanya orang-orang kafir itu adalah perbuatannya jelek, karena dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dan Rasul-Nya ihanatun lahum, ya, artinya diberikan merendahkan mereka, ihanatun lahum li'anna Allah ahanahum, bahkan Allah sendiri telah menghinakan mereka. Wallahu ta'ala alam. Suapnya. Baiknya. Mungkin